Mitra Bisnis, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengusulkan gaji Hakim Agung dinaikkan dari saat ini 30 juta per bulan menjadi 500 juta per bulan dengan alasan beban kerja yang berat dan agar kebal dari suap. Dia mengatakan Indonesia harus mencontoh Singapura yang menggaji Hakim Agungnya sekitar 450 juta per bulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum Nasrullah. Pak Nasrullah, apa komentar Anda soal ini? Saya esensinya setuju bahwa seorang hakim, dia harus terbebas dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan problem moral hazard. Dalam arti bahwa dia mau disuap, nggak penting lagi dengan suap. Kehidupannya sudah terjamin dari sisi kehidupan pribadinya aman, kesehatannya aman, dari gaji itu dia aman untuk istilahnya liburan akhir tahun masih bisa dia gunakan, ada tabungan, dan dari gaji itu juga cukup untuk membeli sekolah anaknya. Sehingga ketika ada godaan-godaan untuk suap, dia sudah tidak peduli dan benar-benar dia tutup mata. Ya, walaupun sebenarnya ada juga orang, walaupun gaji tidak cukup, moralitasnya itu pun tidak bisa disuap. Benar-benar moralnya tinggi gitu ya. Cuman masalahnya adalah berapa besaran gaji yang harus diberikan sehingga cukup, sehingga tercover. Saya tentu tidak punya kemampuan untuk menghitung itu semua. Ya, angka 500 juta menurut hemat saya bukannya tidak layak, layak-layak saja, tetapi bahwa mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia sekarang, saya rasa Indonesia sulit memenuhi anggaran yang segitu besar itu. Jangan kita bandingkan dengan Singapura. Nah, Singapura itu income per kapita berapa? Income negara yang jumlah penduduknya kecil, negara yang kecil, income-nya berapa mereka? Sehingga penggajian seperti sampai 450 juta per bulan oleh Singapura terhadap hakim, memang kemampuan negara itu. Jadi saya setuju. Sekali lagi, tingkat kesejahteraan Hakim Agung, keamanan hakim perlu ditingkatkan dan dijamin oleh negara. Besar kecil itu yang harus diperhitungkan kembali. Contoh yang bisa terlihat begini, ya, KPK dengan penyidik KPK, kan sebagian besar polisi juga. Penuntut umum KPK, semua kan juga jaksa juga. Ya. Ketika di lembaganya dulu, gajinya hanya 4 juta, itu bagaimana dia terjamin hidupnya? Tapi begitu pindah ke KPK, dengan gaji sampai 6 kali lipat, mereka sudah terjamin kehidupannya. Ya, itu memang akan mencegah timbulnya korupsi. Tapi gini, sekali lagi saya katakan, gaji besar tidak menjamin orang tidak korup, tapi gaji kecil yang tidak cukup untuk biaya kebutuhan hidup akan mendorong orang untuk korup. Nah, saya katakan perlu ada perbaikan gaji di level orang-orang yang bekerja sangat langsung berhubungan dengan rasa keadilan rakyat. Nah, terus juga yang penting dipertimbangkan adalah indeks biaya penanganan perkara. Itu harus cukup. Jangan sampai indeks biaya penanganan perkara yang nggak cukup. Bukan hanya gaji, tapi indeks biaya penanganan perkara. Demikian pakar hukum Nasrullah, saya Wendy Lim.